الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaidah yang pertama apa? Indah Syafiq. Semua nama-nama Allah itu husna. Maulana yang kedua, apa? Bakhtiar. Bahasanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu A'lam wa Usaf. Baik, mencakup atas nama bagi Allah dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Kaidah yang ketiga apa? Apa Sa'id? Kaya, nama-nama Allah jika menunjukkan sifat yang muta'adi terkandung padanya tiga perkara apa saja? Penetapan nama tersebut bagi Allah, penetapan sifat yang terkandung di dalamnya. Nah, penetapan hukum dan konsekuensi dari sifat tadi. Baik, kaidah yang keempat, Abu Yahya. Maksudnya maksudnya penunjukan nama Allah subhanahu wa ta'ala atas nama dan sifat itu bisa dilihat dari sisi mutabaqah, tadammun dan iltizam. Yang menunjukkan secara mutabaqah menunjukkan nama. Secara mutabaqah menunjukkan secara mutabaqah itu menunjukkan apa? Mutabaqah nama dan sifat. Secara tantumun yakni menunjukkan misalnya nama saja atau menunjukkan sifat saja, bagian dari na'am keseluruhan, hanya sebagian. Adapun iltizam adalah na'am kelaziman dari nama-nama tersebut. Kaidah yang kelima bawah yuk. Nah, istilah yang lebih ringkas. Istilahnya bahwasanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu harus ditetapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, tidak boleh dengan akal semata. Istilahnya apa? Tauqifiyah. Nah, kaidah yang keenam Abu Zaid. Naam, asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin ma'ayyanin ma'lumin lalu. Baik, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu yang kita ketahui. Dalil untuk kaidah yang keenam ini. Naam, indak apa sufana? Apanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan ketika seorang mengalami kegundahan, kegelisahan, atau dengan istilah lain doa ul-kar, mengalami kesulitan. Dan ini juga perlu dihafal karena hadisnya sahih, terkandung padanya doa yang hendaknya kita amalkan, juga padanya dalil tentang permasalahan aqidiyah. Bagaimana? Awis tak tartabihi. Nah, awis tak tartabihi fi ilmi al-ghaibi indak. Akhar. Sudah awal. Rifki. Mat. Hah? Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Nah, ini belum selesai, Pak. Nah, ada kelanjutannya. Maka dia hafal keseluruhan itu bagus. Nah, syahidnya pada lafaz al-ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak. Nah, menunjukkan di sana ada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan dalam Al-Kitab dan juga tidak disebutkan dalam As-Sunnah. Baik. Lalu bagaimana menjawab hadis inna lillahi 99 asman? Bagaimana menjawabnya, Pak Ari? Nah, bahwasanya hadis ini tidaklah menunjukkan pembatasan jumlah hanya 99. Tapi khabar yang ditegaskan di sini adalah bahwasanya di antara nama-nama Allah ada 99 yang siapa saja nah menghafal, memahami, mengilmui dan beramal dengannya akan masuk ke dalam surga. Baik. Ini makna yang benar tentang hadis. Baik. Lalu apakah di sana ada hadis yang sahih yang mengumpulkan padanya nama-nama Allah yang 99 ini? Nafi'. Baik, tidak ada hadis yang sahih yang mengumpulkan 99 nama tersebut. Lalu bagaimana dengan datangnya sebagian riwayat dalam Sunan penyebutan 99 nama? Ridwan. Nah, intinya hadis tersebut dari jalan-jalan periwayatannya lemah dan sangat apa dimungkinkan itu adalah mudraj, yaitu lafaz dari perawi yang dimasukkan dalam hadis. Jadi perawi setelah meriwayatkan hadis fanifillah kemudian menyebutkan nama-nama tadi sesuai dengan ijtihad dia. Nah, perawi setelahnya menyangka itu masuk dalam hadis. Nah, baik. Juga di antara dalil yang menunjukkan untuk kaidah yang keenam ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhsi thana'an alai. Nah, la uhsi thana'an alai. Telah kita lewati di mana masalah ini? Hadith la uhsi thana'an alaik indal 'arid. dalam istidlal. Nah, di sana telah kita lewati juga. Nah, baik. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak akan mampu untuk membatasi puji-pujian atasmu ya Allah. Dan puji-pujian itu ya dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang berdalil dengan hadis ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian berhubungan dengan hadis ikhwanifillah yang menyebutkan tentang nama-nama yang 99 tersebut, tahqiqnya bisa dilihat pada halaman ke-20 di catatan kaki nomor 1. Qala Syekhuna Kamal Al-Albani rahimahullah, وهذا الحديث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يصح ففي إسناده عند الترمذي وابن حبان الوليد بن مسلم. Ya, hadis ini datang dalam riwayat Abi Hurairah dan tidak sahih. Pada sanadnya dalam riwayat Tirmidzi dan Ibn Hibban ada Al-Walid Ibn Muslim. Biar antum tidak bingung, setelah Ibn Hibban kasih titik dua. Nah, sehingga tidak bingung. Bahwasanya pada sanad Tirmidzi dan Ibn Hibban ada perawi yang namanya Al-Walid Ibn Muslim. Dia ini akhwani fillah seorang mudallis, yudallisut taswiyah. Dia melakukan tadlis yang parah. Tadlis taswiyah akhwani fillah termasuk apa? Termasuk jenis tadlis yang paling parah. Makanya nah, syarat untuk diterimanya dia harus meriwayatkan secara tasrih dari syekhnya dan dari syekh-syekhnya. Ketemu belum? Alif. Sudah. Hah? Halaman 50. Apa? Oh, makanya kok pada bingung. Halaman 50 apa? Pada halaman yang ke-50. Kok bisa bunyi 50 gimana? Saya tengok si siapa Alim kan bukanya 20 itu gimana mau tak marahin, ternyata saya yang salah. Baik. Halaman 50. Lihat catatan kaki nomor 1. Baik. Berarti titik 2 nya belum ketemu juga. Kasih titik 2 tadi di mana kan? Fa fi isnadihi 'inda Tirmidzi wa Ibn Hibban Al-Walid ibn Muslim. Ya, dalam sanadnya ada Al-Walid ibn Muslim. Dia seorang mudallis yudallisut taswiyah. Washtaratu an yusarriha fi tabaqatis sanad. Dan para ulama untuk bisa menerima perawi yang seperti ini khalifina harus yusarrih, yaitu meriwayatkan dengan tasrih memang dia mendengar dari syekhnya dengan sami'tu atau haddatsani atau haddatsana sama. Baik, pada semua tingkatan-tingkatan sanad. Qala wa ja'at mutaba'atun 'inda Ibnu Majah wa fiha al-Abdul Malik Ibnu Muhammad fihi dha'fun. Ada mutaba'ah tapi padanya ada kedaifan juga. Wa ja'id al-Hakim min tariqi Abdul Aziz Ibnu Husain. Dia seorang dha'ifun jiddan. Ini dari sisi sanad tidak terlepas dari kelemahan. Fafihi mukhalafatun fil matni min jihati tartibil asma'i. Dan badannya ada perselisihan dari sisi matan berhubungan dengan urut-urutan nama-nama yang 99 yang disebutkan dalam hadis. Fafihi ziyadatun wa naqsun Fahada yadullu ala al-ittirab. Padanya ada tambahan, ada pengurangan, menunjukkan na'am sanadnya atau hadis dari simatan muttarib. Itu guncang. Kenapa? Karena na'am ada susunan berbeda, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Ini tidak jelas. Tayyib. Kalau itu memang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya lafadznya ya na'am sama. Tayyib. Sehingga yang kemarin disimpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Hanifillah itu kesimpulan yang ringkas, yaitu apa? Bahwa pada sanadnya na'am ada kedhaifan, bukan hanya sekedar karena Al-Walid bin Muslim bersendirian, cuman tapi juga apa? Ada ikhtilaf dan ittirab. Nah, ada ikhtilaf dan ittirab. Juga ada kemungkinan idraj. Ini istilah-istilah mustalah dipahami ya. Dulu telah kita lewati dalam At-Tuhfah Ar-Rasyidah. Faqad da'afa hadha al-haditha jam'un min al-huffaz. Telah mendaifkan hadis ini sederetan para penghafal hadis seperti Tirmidzi wal Hakim wal Baihaqi wal Baqawi wa Ibnu Hazm wal Dawudi wa Ibnu al Arabi wa Ibnu Hajar wa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Katsir wa Ibnu al Qayyim wa Sanani wal Albani wal Wadi'i alaihim rahmatullah wa ridwanuhu jami'an. Ini sederetan para imamul hadis. Terus siapa yang mensahihkan? Wa dhahaba ba'dhum ila sihhati. Lam kan Nawawi fil adkar wa Syaukani kama fi Tuhfatidz Dzakirin. Ada yang mensahihkannya seperti Nawawi dalam kitab Al-Adkar dan Imam Asy-Syaukani. Baik. Cuman telah kita lihat tadi akhwan fillah sebab kedhaifannya. Kemudian berhubungan dengan jumlah taib yang disebutkan oleh para a'immah hanifillah. Nah, khilafuhum fi adadil asma, khilaf mereka tentang jumlah nama-nama. Nah, sebagian mengatakan jumlahnya 300, ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan 1001, ada yang mengatakan 4000 taib, dan ada yang mengatakan nama alfun la ya'lamuhu illallah wa alfun la ya'lamuhu illallah wa malaikatuhu wa alfun la ya'lamuhu illallah wa malaikatuhu wal anbiya wal alf arrabi ya'lamuhu al mu'minun. 4000 terbagi jadi 4 golongan. 1000 yang hanya Allah yang tahu, 1000 lagi hanya Allah dan para malaikat, 1000 lagi Allah, malaikat dan para nabi yang tahu, dan 1000 lagi yang diketahui oleh orang-orang beriman. Tapi ini pendapat yang tidak didapati dari ini. Nah, dan seterusnya konfirmasi. Yang intinya, nah, taib tidak kita ketahui jumlahnya. Nah, taib sebagaimana dalam pendapat terakhir. Perhatikan, waqila la tuhsa liqaulihi la ahsi thana'an 'alaihi. Jumlahnya apa? Tidak na'am terbatas. Maksudnya dengan jumlah yang kita ketahui. Berdasarkan hadith la wahsyatana an 'alai. Wa hadha al-akhir huwa as-shawab wa huwa ikhtiyaru jumhur ahli sunnati wal jamaah. Dan yang terakhir inilah yang benar, yang merupakan pilihan mayoritas ahli sunnati wal jamaah. Baik. Syekhul Islam mengatakan fa akhbara annahu la yahsi thana'an 'alayhi wa law hasa asma'ahu la ahsa sifatihi kullaha fa kana yahsi thana'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya beliau tidak mampu untuk membatasi puji-pujian atas Allah. Seandainya beliau mampu membatasi, yaitu menghitung semua nama-namanya, maka tentunya beliau akan bisa menyebutkan semua sifat-sifat Allah, bisa membatasinya sesuai dengan jumlah nama-namanya. Alhamdulillah. Nah, maka ini menunjukkan akhwani fillah bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah yang kita ketahui. Ini jelas. Baik, juga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Ma yadullu 'ala 'adami al-hasri aidan ikhtilafun fil ahadits al-waridati fi sardiha." Dan yang menunjukkan tentang lemahnya pembatasan nama-nama Allah, yaitu perselisihan pada hadis-hadis yang datang yang menyebutkan nama-nama tersebut. Wa thubutu asma'i ghairi ma dzukirat fil ahaditsish shahihah, dan juga tetapnya nama-nama yang tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam artian di sana ada nama-nama yang sahih khanifina tapi tidak disebutkan dalam hadis 6 yang 99, menunjukkan apa? Tidak terpapak pada riwayat hadis tersebut karena telah kita ketahui hadisnya lemah. Baik. Kemudian sebelum kita baca dan penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, perlu kita baca juga penjelasan ikhwan fillah tentang makna ihsa. Baik. Yang dimaksud dengan man ahsaha dakhalal jannah. Bukan berarti man ahsaha ikhwan fillah yaitu yang membatasinya dalam artian mengumpulkan 99 semuanya dan yang lainnya itu lemah, tidak. Taib. Tapi yang dimaksud dengan ihsa, nah, perhatikan pada halaman 49. Catatan kaki nomor 1. Nah, yutlaqul ihsa'u fil lughati 'ala 'iddati ma'anin. Al-ihsa' digunakan dalam bahasa untuk beberapa makna. Yang pertama, anal 'araba tu'abbiru 'an kathrati syai'i wa sa'atihi bil hasa. Yuqalu 'indahu hasan nas, ai jama'ah. Yang pertama, bahwasanya orang Arab mengibaratkan tentang banyaknya suatu perkara dan luasnya dengan al-hasa, dengan kata al-hasa. Sehingga ketika dikatakan indahu hasanas, ya di sisinya ada manusia yang banyak. Ai jama'ah maksudnya sekumpulan manusia. Jadi hasa yaitu menunjukkan banyak. Yang kedua, an yuqal hasaitul hasa idza adattahu wa ahsaitahu idza mayyaztahu ba'dahu min ba'din. Baik. Dikatakan bahwasanya hasaita al hasa, ya, apabila engkau menghitung, ya, menghitung kemudian apa, mengumpulkannya, kemudian engkau bedakan sebagiannya dari sebagian yang lain. Baik. Dikumpulkan kemudian dibedakan, dikelompok-kelompokkan. Baik. Kemudian yang ketiga, al-hasah al-aql, bermakna akal. An yuqala ahsaitu syai'idha nam ataqtahu wattasa'ta lahu. Engkau katakan ahsaita syai' apabila engkau apa? Engkau na'am ataqtahu wattasa'ta lahu, yaitu engkau mampu untuk melakukan hal tersebut, baik, karena memiliki keluasan untuknya. Qala wal ihsa qila makna ahsaha arafaha wa qila addaha mu'taqidan wa qila amila biha wa qila addaha. Dan ihsa yang dimaksud, ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, yang mengatakan maknanya adalah dengan mengetahuinya. Ada yang mengatakan dengan apa, mengumpulkannya, dihitung, Nah, sehingga mencapai 99 dalam keadaan yakin dengan apa yang dikandung oleh nama-nama tersebut. Ada yang mengatakan beramal dengannya, ada yang mengatakan dengan menghitungnya. Waqala an-Nawawi rahimahullah, qala al-Bukhari wa ghayruhu min al-muhaqqiqin ma'naha hafidhaha wa hadha huwa al-adhharu li thubutihi nassan fil khabar. Imam Nawawi mengutip dari Imam Bukhari afanifillah dan yang lainnya dari kalangan ahli tahqiq bahwasanya makna man ahsaha dakhala al-jannah afanifillah yaitu hafidhaha, siapa saja yang menghafal. Dan ini pendapat yang paling kuat dikarenakan sabitnya secara nas pada sebagian riwayat hadis yaitu man hafidhaha dakhala al-jannah. Baik. Dan ini nah memang perkara yang harus ada dalam ihsa. Seorang tidak mungkin dikatakan nah mengihsa nama-nama Allah sampai dia menghafal. Kemudian nah ada tingkatan-tingkatan berikutnya akhwanillah. Sebagaimana disebutkan maratibul ihsa thalathatu maratib. Sebagaimana dalam Bada'iul Fawaid. Baik. Yaitu ihsa ini ada tiga tingkatan. Al-ula ahsaha bi alfadhiha wa 'addiha. Ini yang pertama yaitu dengan menghafal lafaz-lafaznya. Nah, lafaz-lafaz nama tersebut dia hafal mana yang sabit merupakan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ditunjukkan oleh riwayat lain hafizaha. Jadi, nah, nama-nama tadi akhwan fillah, ya langkah awalnya setelah kita tahu yang dihafal bukan dibiarkan sekedar lewat. Wa tsaniyah dan yang kedua fahmu ma'naha wa madluliha. Nah, memahami makna dan apa penunjukan dari nama tersebut. Nah, telah kita lewati dalam kaidah sebelumnya bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas apa? Atas nama-nama bagi Allah dan sifat yang terkandung di dalamnya. Jika nama itu terkandung sifat muta'ati, maka menunjukkan hukum dan muktadanya. Wasalisa dan yang ketiga adalah doa'uhu biha. Nah, yaitu doa berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Setelah dia menghafal, dia memahami maknanya, maka dia berdoa. Atau yang kita istilahkan dengan apa? Beramal dengan konsekuensinya. Karena kita diperintahkan untuk fad'uhu biha, berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tadi. Baik itu doa masalah wa doa ibadah. Karena doa terbagi jadi dua, ada doa masalah dan doa ibadah. Baik, ini ihsa. Berarti kalau dikatakan apa makna man ahsaha dakhalal jannah? Naam, ya meliputi apa? Tiga perkara ini. Baik. Siapa saja yang menghafalnya, nah memahami maknanya dan beramal dengan konsekuensinya, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Ini tiga maratib ihsa, tiga tingkatan dalam mengihsa nama-nama Allah. Walaupun asal makna dari al-ihsa apa tadi? Asal maknanya Ja'far. Tayyib maknanya nak menghafalnya. Itu makna dasar dari al-ihsa dan tingkatan awal dari ihsa. Tingkatan berikutnya apa wahyu? Setelah menghafalnya, mengumpulkan 99 nama tersebut, terus memahami maknanya dan penunjukannya, terus ketika beramal, maksudnya beramal dengan konsekuensi nama tersebut yaitu dengan berdoa, ya tidak berdoa dengan nama-nama tadi. Baik. Barakallahu fiikum. Ini tambahan faedah berhubungan dengan kaidah yang ke-6 kalau tidak diingat-ingat. Nah, tentang sanad hadis, nah atau derajat hadis yang menyebutkan nama-nama yang 99 Nah, ini lemah. Kemudian makna ihsan ini yang penting. Kenapa? Karena hubungannya dengan surga. Sesuatu yang jelas hubungannya dengan surga, apabila seorang yang mewujudkannya, berarti perkara yang penting. Kita berusaha untuk mewujudkannya, mulai dari menghafalnya, kemudian mempelajari maknanya, na'am, dan berdoa dengannya. Baik. Karena itu berarti ilmu ghayah, ilmu yang menjadi tujuan, karena langsung beramal. Langsung beramal dengannya, bukan sekedar ilmu alat. Ya. Maka nanti, na'am, ketika kita membaca nama-nama yang dikumpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, sambil dihafal. Baik, walaupun urutannya mungkin berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Syekhuna Yahya rahimahullahu taala dalam Al-Mabadi' Al-Mufidah. Naam. Baik. Kita baca dan sedikit penjelasan tentang maknanya yang disebutkan oleh Syekhuna Kamal Al-Albani di bawahnya. Naam. Sehingga mungkin untuk kaidah yang keenam ini lumayan lama, karena sambil mempelajari namanya, sayyid, mempelajari apa makna dari nama-nama tersebut secara ringkas. Sayyid, barakallahu fikum, nasallahu taufiq wassalam, walhamdulillahi rabbil alamin.